Tentu ada Ramayana, ada Made Pro Shooting, Wiwi Sakita, Ju Palapa. Lagu ini spesial untuk Mas Roy TS. Monggo, monggo. Bakal balik. sayang.